itu hadis yang pertama dan hadis yang kedua, hadis nomor 4874. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Khalaf bin Hisham qala haddathana Hammad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Yahya bin Habban an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Hadisnya juga dari hadis Anas. An ummi haram wa hiya khalatu Anas. Ya. Anas dari bibinya, dari Ummu Haram, yang mana Ummu Haram ini adalah khalatu Anas. Khalatun, bibi dari pihak ibu. Ya. Itu saudari dari ibunya, Ummu Sulaim. Ya. Bintu Milhan. Dan Anas ini keluarganya luar biasa. Dalam Sahih Muslim ini kita sudah dapatkan tiga dari paman dan bibi Anas yang berjuang di medan perang. Yang pertama adalah Haram. Yang pertama Haram, yaitu paman dari pihak ibunya, salah seorang qari ahli Al-Quran, salah satu dari 70 orang yang diutus oleh Nabi ketika ada permintaan ahli Al-Quran dikirimkan mengajarkan Al-Quran, ternyata mereka dikhianati, semuanya dibunuh termasuk pamannya Anas bin Malik yang bernama Haram. Ya. Kemudian pamannya juga dari pihak ayahnya, yaitu Anas ibnu Nadhr. Ya. Anas ibnu Nadhr adalah pamannya dari pihak ayah, senama dengan dia. Dia adalah Anas ibnu Malik ibnu Nadhr. Sementara pamannya Anas ibnu Nadhr, ya, yang tidak bisa ikut berperang di perang Badar, kemudian dia ya, merasa rugi dan diberikan kesempatan oleh Allah perang di perang Uhud, pertama kali perang dan itu terakhir kalinya, karena dia berjuang dengan gagah berani melawan musuh Allah Subhanahu wa taala, dan dia gugur syahid di sana dengan luka yang luar biasa sampai tidak dikenal, ya, sampai dia tidak dikenal oleh siapapun juga karena sudah tercabik-cabik badannya, wajahnya, kecuali yang mengenalnya adalah Ar-Rubayy bintu Milhan. Ar-Rubayy bibinya, bibi Anas, saudari dari Ar-Rubayy bintu Nadhr. Ya. Ar-Rubayy bintu Nadhr adalah bibinya dari pihak ayahnya yang mengenali pamannya tadi karena ada tanda lahirnya di jari. Ya. Kemudian yang sekarang ini, bibinya dari pihak ibu, Ummu Haram bintu Milhan, yang juga syahid atau syahidah, ikut berperang di pasukan lautan yang pertama kali dan dipuji oleh Nabi, membanggakan Nabi SAW, dan dia termasuk dan bahkan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW untuk bisa ikut di pasukan pertama. Inilah keluarga Anas bin Malik, apalagi ibunya Ummu Sulaim yang luar biasa, seorang wanita Ansar yang cerdas, yang salihah, yang bertakwa. Dia juga yang dikenal ibunya ini yang memiliki mahar yang paling berkah, ya, ketika dia dinikahi oleh Talha atau Abu Talha yang maharnya Islam. Inilah beberapa orang terdekat dengan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi an ummi haram wa hiya khalatu Anas, ia adalah bibinya Anas. Qalat, ini yang sekarang bercerita adalah Ummu Haram itu sendiri. Ya. Ummu Haram bibinya Anas yang bercerita, qalat atana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma. Suatu hari datang kepada kami, kata Ummu Haram, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala indana. Kalau kita baru belajar bahasa Arab, maka mungkin kita mengatakan dan dia berkata di sisi kami. Karena qala itu apa artinya? berkata, tapi di sini qala tidur siang. Ya, qala yaqilu qailulatan. Qailulah sudah bahasa kita, artinya tidur sebelum zuhur. Ya, istirahat siang atau tidur siang ini termasuk yang dituntun dan disunnahkan oleh Nabi SAW. Dan waktunya biasanya sebelum zuhur. Ya, sebelum zuhur. Faqala indana, maka dia pun istirahat tidur siang di rumah kami, kata Ummu Haram. Fastaiqadha, dan dia terbangun, maka dia terbangun. Wa huwa yadhhaku, dalam keadaan tertawa. Faqultu ma yudhikuka ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Kata Ummu Haram, apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Tebusanmu ayah dan ibuku. Kata-kata bi abi anta wa ummi ini acap kali diucapkan oleh para sahabat kepada Nabi, apalagi Abu Bakar Siddiq, karena mereka sadar bahwa keutamaan Nabi bagi mereka lebih dari keutamaan ibu mereka, orang tua mereka sendiri. Ya. Orang tua melahirkan ke muka bumi, memberikan nafkah, dan terkadang di waktu itu hanya sebatas untuk kepentingan dunia, sementara Nabi SAW melahirkan yang baru. Ya, kelahiran yang luar biasa, lahir dari syirik kepada tauhid dan hidup yang hakiki yang mereka lalui setelah itu. Kehidupan yang sebenarnya, yang diberkahi oleh Allah, yang diridhai oleh Allah. Maka seringkali mereka mengucapkan, tebusanmu ayah dan ibuku. Ya. Bi abi anta wa ummi. Kemudian kata Nabi menjawab, uritu ya qauman min ummati yarkabuna dhahral bahri kal muluki alal asirah. Saya diperlihatkan dalam mimpi tadi satu kaum dari umatku yang mana mereka mengarungi permukaan laut ini, laut seperti para raja di atas singgasana mereka, di atas singgasana mereka, gagah, perkasa, berani, tampak mengagumkan. Ini yang membuat Nabi bangga, ya. Nabi SAW bergembira. Ya. Fakultu, kita sudah jelaskan kemarin tentang makna seperti raja di atas singgasana. Ada dua versi penafsiran yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Yang pertama, makna itu di akhiran, yaitu ketika mereka masuk surga dalam keadaan demikian, disesuaikan ketika mereka meninggal atau syahid. Ya, dalam peperangan tersebut mereka mendapatkan kesempatan masuk surga itu seperti raja di atas singgasananya. Yang kedua, di dunia. Makna yang kedua, keadaannya itu di dunia. Mereka di dalam pasukan di lautan tersebut dengan gagahnya seakan-akan seperti seorang raja atau para raja di atas singgasananya. Ini dua penafsiran yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Halaman 340 dengan 341, baris kedua sebelum terakhir di halaman 340 itu, sabda Nabi SAW, kal muluki alal asirah, seperti raja-raja yang berada di atas singgasana. Ada yang berkomentar bahwa ini adalah sifat mereka di akhirat ketika masuk surga atau memasuki surga. Itu yang pertama. Namun pendapat yang lebih tepat bahwa ini sifat mereka di dunia. Ya, yakni mereka menaiki kapal-kapal raja-raja, ya, seakan-akan seperti raja, karena kondisi mereka yang sudah memadai, keadaan mereka yang sudah stabil dan banyaknya jumlah mereka. Ini diumpamakan lebih seperti para raja di atas singgasana. Kedua-duanya ada kemungkinan dan tidak bertentangan, sehingga kita memilih salah satunya. Bisa jadi kedua-duanya terkumpul. Di dunia keadaan mereka seperti itu, di akhirat mereka juga dimuliakan oleh Allah ketika memasuki surga. Ini yang membuat Nabi tertawa karena gembira. Ya. Fakultu, kata Ummu Haram melanjutkan ceritanya, udu'ullaha ayyaja'alani minhum. Ya, berdo'alah kepada Allah agar saya dijadikan salah satu dari pasukan tersebut. Qala fa'innaki minhum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau termasuk mereka. Ini dua, ya. Dua kali kita, yang sepengetahuan saya, permintaan seperti ini diberikan kepada Nabi. Yang pertama ketika Nabi bercerita tentang 70 ribu umatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, ada 70 ribu dari umatnya yang masuk surga itu tidak ada proses langsung masuk surga. Tidak ada proses hisab, tidak ada merasakan kekhawatiran, kecemasan dan bahkan rasa sakit pun tidak ada. Dibawa langsung berpisah dengan yang lainnya kemudian langsung ke surga. Ya, jumlahnya 70 ribu orang. Ya. Kemudian para sahabat setelah Nabi menyampaikan hadis ini, ya, larut dalam menafsirkan apa mereka. Ada berbeda pendapat mereka. Ini mungkin orang ini orangnya seperti ini. Para sahabat yang terlahir dalam keadaan Islam, kemudian meninggal dalam keadaan Islam, atau yang tidak pernah berdosa sama sekali. Ya, ini yang mereka perbincangkan. Tiba-tiba Nabi SAW keluarlah kembali dari rumahnya dan mengatakan, apa yang kalian perbincangkan? Kata mereka, kami membincangkan siapa yang 70 orang itu kriterianya. Maka disebut Nabi SAW, haula'il ladzina la yasarqun wa la yatatayyarun wa la yaqtaun wa la rabbihim yatawakkalun. Ada tiga, ada empat ya kriteria mereka. Ulaikal ladzina la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Ya. Dan tidak meminta dikai. Ya. Tidak meminta dikai, satu pengobatan dengan besi panas. Ya. Maksudnya meminta berobat, minta diobati. Kemudian yang ketiga tidak dihinggapi oleh penyakit tatayur, menyandarkan ke perkara yang akan terjadi pada burung, pada benda tertentu, ya. Nasib sial, nasib mujur kepada benda, kepada makhluk, terutama kepada burung tertentu. Oh, ini kalau burung datang ini tanda baik, burung ini tanda buruk, nomor ini tanda baik, nomor ini tanda buruk, ya. Rumah yang menghadap seperti ini tanda baik, rumah menghadap seperti itu tanda buruk. Nama ini nama baik, tanda baik. Nama itu tanda buruk. Ini semuanya tatayur dalam ilmu akidah. Dan yang terakhir, inti dari semua itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka mutlak total, ya. Mereka total bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, tegaklah salah seorang sahabat dan perawi menyatakan beliau adalah Ukasyah ibn Mihsan. Ukasyah ibn Mihsan, dia tunjuk tangan, ya Rasulullah, udu' Allah an yaj'alani minhum. Doakan kepada Allah agar saya termasuk salah satu dari 70 itu. Langsung Nabi, ya subhanallah, Nabi SAW respon. Ya. Nabi SAW langsung respon, anta minhum. Ya. Persis dengan ini, anta minhum. Anta minhum, engkau salah satu dari mereka. Melihat Nabi SAW respon dengan permintaan Ukasyah, tegak lagi yang lain. Ya. Dia mengatakan, Allahumma ya Rasulullah, udu Allah an yaj'alani minhum. Nabi SAW tidak menjawab engkau termasuk mereka. Nabi tidak menjawab engkau tidak termasuk mereka. Kemungkinan bisa kedua-duanya. Bisa jadi engkau tidak masuk, bisa jadi engkau bisa masuk. Tetapi Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi SAW mengatakan dengan diplomatik, ya, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahulimu. Berarti pintu sudah ditutup untuk mendapatkan syafaat. Silakan kalian berusaha untuk menjadi salah satu dari mereka. Sementara Ukasyah sudah dapatkan syafaat Nabi SAW. Yang lain terbuka sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ya, terbuka untuk siapapun juga. Kalau seandainya sudah diambil alih oleh semua para sahabat, kita tidak punya harapan. Ya. Apalagi Nabi SAW setelah itu menyampaikan riwayat yang dikeluarkan oleh para ulama bahwa setiap 1000 dari 70 ribu orang itu membawahi 70 ribu orang pula. Ya. Ini semakin membukakan, memberikan harapan kepada orang sampai akhir zaman. Ya. 70 ribu orang per 1000-nya, berarti 70 kelompoknya. Nah, 1000-nya itu di bawahnya nanti akan ada anak buahnya 70 ribu orang lagi. Ya. Bayangkan bagaimana Nabi SAW membukakan kesempatan itu. Kalau seandainya Nabi sudah datang sekali lagi, ah, kamu termasuk, kamu termasuk, kamu termasuk, kamu termasuk, habis semuanya, jadi 1000 orang semakin sedikit. Nabi SAW ini yang pertama di antara hikmahnya. Kemudian Nabi SAW memang tidak sembarangan memberikan syafaat. Walaupun yang setelah itu ada yang lebih berhak dari Ukasyah. Ya. Masih banyak orang yang berhak dari Ukasyah. Tapi Ukasyah yang memang dibukakan oleh Allah SWT, diberkahi oleh Allah. Kasus ini juga demikian, walaupun di sana tidak ada orang lain. Mungkin ada suaminya. Ya, Ummu Haram ini ada Ubadah bin Samit suaminya. Tapi Allah bukakan untuk dia. Walaupun dia mungkin dalam peperangan dia bukan termasuk pasukannya, tapi dia tetap berharap untuk menjadi salah satu dari mereka. Dia mengatakan, ya Rasulullah, udu'ullah an yaja'alani minhum. Qala fa innaki minhum. Langsung Nabi respon dan mengatakan, sesungguhnya engkau termasuk dari mereka. Qalat, kata Ummu Haram melanjutkan ceritanya, thumma naam. Kemudian dia tidur lagi. Fastaiqad, dan terbangun lagi. Fastaiqad aidan, dan bangun lagi. Wa huwa yadhhak, dan dia juga tertawa. Fasa'altu, faqala mithla maqalatihi. Saya tanyakan lagi, kenapa dia tertawa lagi? Dan dia menjawab dengan jawaban yang tadi. Faqultu ud'ullaha an yaj'alani minhum. Saya minta pula lagi. Ya Rasulullah, dia tidak puas juga dengan satu kali tadi. Ya, dia katakan, ya Rasulullah, doakan agar saya termasuk salah satu dari mereka. Qal, ya, anti minal awwalin. Ini ditegaskan oleh Nabi SAW. Engkau termasuk yang pertama-pertama dari mereka. Ya. Bukan hanya termasuk, karena kan yang pasukan itu dari satu sampai akhir itu sama tingkatannya. Ya. Sama dengan 70 ribu orang tadi, bisa jadi ukasa di tengah-tengah, bisa jadi di angkal yang atas, bisa jadi di bawah. Tapi termasuk golongan mereka ini sudah luar biasa. Dan itu yang didapatkan oleh Ummu Haram pertama kali. Engkau termasuk dari mereka, dari pasukan tersebut. Di jawaban yang kedua, Nabi SAW jelaskan kedudukannya. Anti minal awwali. Justru engkau termasuk yang awal-awalnya. Tokoh-tokoh terkemukanya. Yang paling utama di antara mereka. Subhanallah. Semakin ditegaskan oleh Nabi. Qal, fatazawwajaha ubadatus ibnu samiti ba'du. Ya. Ini terjadi dari zahirnya berbeda ya. Kalau yang di awal baris yang keempat dari atas, wa kanat Ummu Haram tahta Ubadah bin Samit. Ummu Haram itu berada di bawah tangan Ubadah bin Samit, istrinya ketika itu. Kalau di sekarang ini, fatazawwajaha Ubadah bin Samit ba'du. Jadi mungkin maksud dari hadis ini bahwa Ubadah bin Samit menikahinya setelah itu, setelah kejadian ini. Terjadi seakan-akan zahir hadis ini, dua hadis ini bertentangan. Tapi Imam Nawawi justru mengarahkan bahwa hadis yang kedua ini tidaklah pemahamannya Ubadah baru menikahi Ummu Haram setelah kejadian di rumah itu. Ya. Justru dia mengatakan bahwa yang benarnya adalah ketika Nabi berziarah ke rumahnya, dia sudah menikah. Sudah dinikahinya, Ubadah sudah menjadi suaminya. Ungkapan yang sekarang ini maksudnya ya, menegaskan bahwa memang mereka sudah menikah. Ya, penegasan bahwa mereka sudah menikah. Terjemahannya apa di sini? Nah, setelah itu, ya kan? Setelah itu, Ubadah bin Samit menikahi Ummu Haram. Kalau di lafaz hadis yang pertama, Ummu Haram adalah istri Ubadah bin Samit. Ya. Berarti dalam keadaan artinya mereka sudah suami istri ketika Nabi SAW berkunjung ke rumahnya. Kalau di sini setelah berkunjung itu terjadi pernikahan. Ya. Kata Imam Nawawi ini zahirnya bertentangan, tetapi coba lihat apa yang beliau katakan di sini. Halaman berapa ya? Halaman 343 disebutkan dalam hadis riwayat pertama, Ummu Haram adalah istri Ubadah ibnu Samit. Lalu Rasulullah SAW menemui Ummu Haram pada suatu hari dan wanita tersebut menyodorkan makanan kepada beliau. Sedangkan dalam riwayat kedua disebutkan, setelah itu Ubadah ibnu Samit menikahi Ummu Haram. Secara zahir riwayat pertama menunjukkan bahwa Ummu Haram adalah istri Ubadah ibnu Samit saat Nabi SAW masuk menemuinya. Akan tetapi riwayat kedua secara jelas menyebutkan bahwa Ummu Haram dinikahi setelah waktu itu, sehingga riwayat yang pertama disesuaikan dengan riwayat yang kedua bahwa perawi mengabarkan status Ummu Haram setelah peristiwa tersebut. Ya, setelah peristiwa tersebut. Jadi cerita tentang, ini kan cerita perawi, cerita perawi. Jadi dia bercerita jauh setelah kejadian, jauh setelah kejadian. Jadi tidak maksudnya pernikahan itu terjadi setelah, tetapi ceritanya setelah. Jadi ungkapan itu tidak mengandung hukum apa-apa. Bahwa yang jelasnya bahwa Ubadah bin Shamit ini sudah menjadi suami dari Ummu Haram ketika Nabi SAW berkunjung ke rumahnya. Ya. Bukan menikahinya setelah kejadian tersebut. Ya. Ini yang diingatkan bahwa perawi mengabarkan status Ummu Haram setelah peristiwa tersebut. Jadi ceritanya jauh setelah itu. Perawi itu bercerita. Jadi dia tidak menginginkan apa-apa. Ya, tidak menginginkan apa-apa. Dia hanya mengabarkan bahwa Ubadah bin Shamit ini sudah menjadi suaminya. Walaupun dari pertama ketika kejadian atau dari kedua setelah kejadian, ceritanya tidak mengandung apa-apa. Yang intinya tetap bahwa Ubadah bin Shamit adalah suami dari Ummu Haram. Ini sedikit dari Imam Nawawi. Baik. Anti min al-awwalin qala fatazawwaja Ubadah bin Shamit ba'du faghaza fil bahri, maka dia pun wanita ini maka terjadilah peperangan di lautan, fahamalaha ma'ahu faghaza, maksudnya Ubadah bin Shamit, maka Ubadah bin Shamit ikut berperang ya bersama Muawiyah di laut dan dia membawa istrinya, fahamalaha ma'ahu, dan Ubadah bin Shamit membawa istrinya, falamma anja'at kurribat laha baglatan baglatatun, ya. Setelah selesai ya, dihadapkan kepada Ummu Haram seekor unta, farakibatha, dan dia pun mengendarainya, fasara'atha, dan dia terjatuh darinya, fandaqat unuquha ya, fandaqat unuquha, dan patah tulang lehernya, tengkuknya, karena terjatuhnya mungkin kepalanya duluan sehingga patah dan meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anha. Kita lanjutkan ya. Hadis yang ketiga, 4875, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir wa Yahya ibn Yahya qala akhbarana al-Layth an Yahya ibn Sa'id an ibn Habban an Anas ibn Malik an khalatihi Ummi Haram binti Milhan أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني, ini tambahannya, قريبا مني, dekat sekali denganku ya, di rumahnya tertidur dan dekat dengan Ummu Haram, ثم استيقظ يتبسم, dan dia bangun tersenyum, kalau tadi tertawa ya yadhak, قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك قال ناس من أمتي أريدوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد. Masih cerita yang sama dengan riwayat yang lain dibawakan oleh Imam Muslim, di sini banyak tambahannya. Yang pertama kata-kata qariban minni, tidurnya dekat sekali dengan Ummu Haram karena beliau mahramnya. Karena wanita ini mahramnya Nabi dan Nabi mahramnya juga ya, saudari susuan ya. Walaupun mungkin dari peringkat cucu ya, yang ada di antara Imam Muslim mengatakan bahwa kakeknya dulu Abdul Muttalib adalah menyusu dari neneknya si Ummu Haram ini, akhirnya ke bawahnya ya, mereka termasuk saudara susuan ya, saudara susuan. Kemudian kata-kata yatabassam, tersenyum, kata tersenyum ini diungkapkan untuk tertawa ya, menunjukkan tertawanya itu bukan tertawa yang berlebih-lebihan, tertawa yang mungkin agak sedikit lebih dari tersenyum. Kemudian ada tambahan laut hijau, al-bahrul akhdar. Ya. Tambahan di sini ada yaitu laut, lautan hijau ya. Laut hijau. Summa, kemudian sisanya sama. Sisanya sama, bahwa Ummu Haram meminta untuk dijadikan salah satu dari pasukan tersebut. Dan cerita dia meninggal dunia bukan di waktu berperang di laut dia meninggal, justru di daratan dia meninggal dunia. Ternyata dia juga mendapatkan pahala syahid ya. Walaupun tidak meninggal di medan perang, tapi dia sudah mendapatkan pahala syahid. Hadis setelahnya 4876. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujrin, ini tiga orang gurunya Imam Muslim, qalu haddatsana Ismail wa huwa ibnu Ja'far an Abdullah ibn Abdurrahman annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul ata Rasulullah sallam ibnata Milhan khalata Anas. Ya. Nabi SAW datang ke rumah ibnata Milhan, ya. Anak dari Milhan, anak perempuan dari Milhan, yaitu bibinya Anas yang tadi gelarnya adalah Ummu Haram. Fawada'a ra'sahu indaha, dan dia meletakkan kepalanya di sana. Mungkin saja kinayah dari tidur, ya, meletakkan kepalanya di sana, di dekatnya, yaitu dekat dengan dia, bukan di atas pangkuannya, ya. Tapi tadi dalam riwayat yang sebelum ini dia tidur dekat sekali dengan Ummu Haram, ya. Bukan kepalanya di atas pangkuannya. Nabi SAW tidur di atas kepala pangkuan istrinya, ya. Walaupun Ummu Haram mahramnya, tetapi tidak juga pantas meletakkan kepala di atas pangkuannya. Maksudnya berbaring di dekat Ummu Haram. Wasaqal hadith bimakna hadithi Ishaq bin Abi Talha wa Muhammad bin Hibban, dan dilanjutkan hadisnya persis dengan riwayat hadis-hadis sebelumnya. Ya, inilah beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bunyi bab keutamaan berperang di laut. Kasusnya sama, riwayatnya yang berbeda-beda, dan juga diriwayatkan dari Anas ibn Malik dari bibinya Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu taala anha. Ya. Intinya apa? Di sini ada dibawakan oleh Imam Nawawi, ya. Pada halaman 341 pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini diantaranya, satu, menerangkan mukjizat Nabi SAW, yaitu dia mengabarkan sesuatu yang belum terjadi dan kejadiannya pasti, seperti yang diceritakan ini. Ya. Ummu Haramnya pun sudah pasti ikut, walaupun kejadiannya bertahun-tahun sebelumnya. Cerita bahwa Ummu Haram itu akan termasuk salah satu dari pejuang, ya, ternyata benar kenyataan persis dengan yang dikabarkan oleh Nabi. Yang kedua, Nabi bukan peramal, ya. Ya, Nabi SAW menyeritakan yang gaib diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, umat ini akan tetap eksis sepeninggalan Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwanya umat tersebut, bahwasanya umat tersebut memiliki kekuatan luar biasa dan jumlah yang banyak. Mereka berperang mengarungi lautan, sementara Ummu Haram akan tetap hidup sampai peristiwa itu terjadi, dan ia akan bersama mereka. Semua itu fakta sejarah yang bisa dilihat, disaksikan, nyata, ya. Ketiga, bentuk keutamaan yang dimiliki oleh tentara tersebut, bahwa mereka benar-benar berjuang di jalan Allah. Jadi yang ikut berperang dalam peperangan yang diberitahukan oleh Nabi, yang dipertontonkan pasukan itu kepada Nabi dalam mimpi, itu ternyata orang-orang yang benar-benar niatnya lurus, karena dipuji oleh Nabi, diberikan penilaian yang luar biasa oleh Nabi. Mereka orang-orang yang berperang di jalan Allah, ya. Jadi itu penilaian untuk hati mereka. Dan pemimpinnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini menunjukkan ini manakibnya Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ini salah satu dari bantahan untuk orang yang mencela dan menghujat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Ada orang yang memang, ya, karena riwayat-riwayat sejarah yang banyak campur aduknya, banyak yang palsu, banyak yang ditambah-tambah, sehingga tertanam, karena dia itu spesialisasinya, dia mempelajari sejarah. Sehingga dibaca sejarah tanpa ada saringan, ya. Pokoknya diserap semuanya, ditelan semuanya, sehingga masuklah sebuah-sebuah. Dan memang ini yang diinginkan oleh mereka-mereka yang menambah-nambah dan membuat riwayat-riwayat yang palsu, sehingga tertanamlah dalam hatinya kebencian kepada Muawiyah, ya. Dan dia terus terang, ya, saya pernah berjumpa dengan seorang guru sejarah di sekolah menengah atas, ya, di Madinah itu, dia mengaku mengajar selama 20 tahun. Selama 20 tahun itu pula dia menanamkan kepada anak didiknya kebencian kepada Muawiyah. Kena riwayat-riwayat tersebut. Ini salah satu dari bantahannya. Nabi SAW memuji pasukan tersebut dan mereka fisabilillah. Kalau masih ada di antara mereka satu saja yang tidak baik niatnya, tentu yang buruk akhlaknya, yang tercela, maka tidak akan mungkin dinyatakan Nabi fisabilillah mendapatkan prestasi yang luar biasa dari Nabi. Ini pujian untuk pasukan tersebut dan pujian yang khusus untuk pemimpinnya, dan ketika itu dalam Muawiyah, zaman Muawiyah, di zaman Muawiyah, dan bahkan beliau yang memimpin pasukan tersebut. Ini merupakan manaqib dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala. Dia adalah penulis wahyu. Nabi SAW mempercayainya menulis wahyu. Ya. Tidak mungkin dia tercela, tidak mungkin dia pengkhianat, tidak mungkin dia punya niat-niat busuk, niat-niat buruk. Ya. Orang-orang yang mencelanya, menghujatnya, itu pengaruhnya dari riwayat-riwayat yang sangat banyak, melimpah ruah dalam buku-buku sejarah yang tidak disaring, ya, ketika bercerita tentang perperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Sebelumnya antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Ali, ya, radhiyallahu taala anha. Muawiyah dengan Ali, ini perangan yang besar di tubuh kaum muslimin. Nabi SAW sudah mensinyalin, ya, kejadian ini, bahwa perangan besar itu akan terjadi. Pasukan Muawiyah besar, kuat, ya, pasukan Ali radhiyallahu taala anhuma juga besar, kuat. Berhari-hari mereka berperang, tetapi tidak ada nampak kalah menang. Ya, tidak ada nampak kalah menang. Berperang melawan musuh sebesar apapun juga, ini yang diceritakan oleh para sahabat, beberapa waktu sudah nampak mana yang kalah, mana yang menang. Dan mereka berperang untuk mencari syahid, sementara yang diperangi kaum muslimin. Fitnah yang luar biasa. Oh, muncullah riwayat ini, kesempatan. Karena memang munculnya peristiwa itu disebabkan oleh orang-orang yang benci Islam. Mulainya dibunuhnya Utsman bin Affan, bahkan terbunuhnya Umar bin Khattab sebelumnya. Ini semuanya adalah makar-makar musuh-musuh Islam. Ya, makar-makar musuh Islam. Terbunuhnya Utsman bin Affan, makar Affan radhiyallahu taala anhu, makar musuh Islam. Ya, siapa? Abdullah bin Saba dari orang Yahudi masuk Islam, kemudian berupaya untuk membuat fitnah, memunculkan fitnah, memprovokasi orang dengan kepada Utsman, dibuat tuduhan-tuduhan dusta, bisa jadi benar, ya, seperti nepotisme, diangkat bahwa Utsman itu nepotisme, lebih mengedepankan keluarganya untuk memegang tampuk kekuasaan. Ya. Pergi dia ke Syam, ditolak mentah-mentah oleh orang sana, pergi ke sana, berputar seluruh negara Islam, akhirnya tiba di beberapa tempat dia mendapatkan sambutan. Dikumpulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai puluhan, sampai ratusan. Kemudian mereka pergi umrah di Madinah, mereka membuat keonaran. Ya, buat keonaran. Mereka pertama kali yang membuat keonaran di Madinah. Ya, berdemo kepada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi yang menyebabkan, yang mencetusnya adalah Abdullah bin Saba, Yahudi. Ya. Yang masuk Islamnya hanya untuk membuat, dan sampai cerita-cerita yang banyak, riwayat-riwayat yang palsu, yang benarnya itu pun para sahabat itu semua diampuni oleh Allah. Kalaupun nyata-nyata salah, mereka kan manusia. Dan kesalahan mereka itu akan larut dalam lautan kebaikan mereka. Status mereka sebagai sahabat saya sudah bisa mengikis habis kesalahan mereka. Saya mendapatkan jawaban, contoh perumpamaan yang luar biasa, dan saya tidak akan pernah lupa. Suatu ketika salah seorang teman bertanya kepada guru, salah seorang ustaz kita yang pernah mantan rektor Universitas Islam Madinah dan seorang ulama, dia bertanya tentang kesalahan pertikaian terjadi antara para sahabat. Ia memberikan percontohan dan sangat gamblang sekali, mudah dipahami. Kamu tahu enggak? Dia perumpamakan seekor bangkai ayam, ya, masuk ke dalam lautan. Ya. Bangkai ayam, sebusuk-busuknya bangkai itu, sudah penuh dengan ulat-ulatnya, tetapi masuk ke dalam lautan. Kira-kira berpengaruh enggak bangkai itu ke laut? Merubah warnanya, merubah rasanya, merubah aromanya? Sama sekali tidak. Begitulah perumpamaan dari kesalahan yang terjadi pada para sahabat Nabi. Bagaikan bangkai ayam masuk ke laut. Lautan itu adalah lautan kebaikan mereka, perjuangan mereka bersama Nabi, keimanan mereka kepada Nabi, kecintaan mereka kepada Nabi, solat mereka bersama Nabi, berperang mereka bersama Nabi. Ya, berdebunya, lengketnya debu di batang hidung mereka ketika berjalan. Lebih kata Umar bin Aziz, debu yang lengket di batang hidung mereka ketika berjihad bersama Nabi dahulu itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Jangankan merekanya, debunya saja. Inilah. Nah, itu yang ditampung semua riwayat yang mencela dan menghujat para sahabat, itu yang membuat dia benci kepada Muawiyah dan ditanamkan kebencian itu selama 20 tahun. Ketika itu dia mulai sadar. Ya, ketika saya ceritakan tentang keutamaan-keutamaan sahabat, sadar. Dan walaupun memang dia tidak berterus terang untuk menyampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hatinya setelah itu dan menanamkan kembali kecintaan kepada Muawiyah ibn Abu Sufyan radhiyallahu taala an. Inilah beberapa faedah dari bab hadis-hadis yang ada kita pelajari dalam bab ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.